Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa Radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan pelajaran, bukan pelajaran ya, tapi serial kajian yang membahas tentang metode dalam beragama, yaitu mulia dengan manhaj salaf. Salawat serta salam marilah kita senantiasa haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah seorang ulama pernah ada yang mengatakan ad-dallatu al-haqqu dallatul mu'min. Kebenaran itu adalah barang yang hilang menurut bagi seorang muslim. Ketika seorang muslim mendapatkan kebenaran, maka seakan-akan dia menemukan barang yang hilang yang dia cari-cari selama ini. Misalnya ketika Anda ingin pergi ke suatu tempat bersama keluarga, lalu kemudian semua perlengkapan sudah siap, semua yang harus dibawa sudah disiapkan, anak sudah siap, istri sudah siap, ternyata ada satu barang yang belum siap. Ada barang yang urgent yang belum siap, yaitu ternyata kunci kendaraannya yang belum siap. Akhirnya dicari-carilah, kemudian ketemu, akhirnya apa yang dirasakan, yang Anda rasakan ketika itu tentu kepuasan ya. Tentu kebahagiaan karena telah menemukan barang yang urgent yang sangat dibutuhkan dan dicari-cari selama ini. Kebenaran itu seperti itu disikapi oleh seorang muslim. Kebenaran itu ibaratnya seperti barang yang hilang. Ketika dia menemukan kebenaran, maka hatinya akan riang. Rindunya yang selama ini terpendam di dalam jiwanya akan terbayarkan. Oleh karena itu, di kajian kali ini kita akan angkat tentang tema sudah benarkah jalan hidupku? Untuk mengetahui benar dan tidaknya jalan hidup kita, tentu kita harus mempelajari kira-kira apa saja ciri jalan seseorang itu sudah benar dalam meniti kehidupan ini. Jalan yang benar dalam kehidupan ini, itu ciri-cirinya bagaimana? Yang dimaksud jalan di sini adalah jalan dalam beragama. Jalan atau metode dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena agama itu adalah yang paling berharga di dalam kehidupan manusia, yang paling urgent dalam kehidupan manusia. Jika cara beragama seseorang itu benar, baik, maka akan benar dan baiklah seluruh kehidupan. Jika agama cara seseorang itu tidak lalu jalan benar, ya, maka yang terjadi adalah dia akan rusak semua urusan kehidupannya. Di kebahagiaan manusia sangat berkaitan erat dengan kebahagiaan agamanya. Ketika seorang mendapatkan kebahagiaan dalam dia beragama, dalam dia menghamba kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan ini. Ketika seorang tidak mendapatkan tumaknina, ketenangan, kelezatan iman dalam dia beragama, dalam dia menghamba kepada Allah, maka yang didapatkan adalah kehampaan hidup, ya, kesedihan, kesempitan. Oleh karena itu, kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang menjadikan kita bisa merasakan lezatnya iman, lezatnya beribadah, lezatnya takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kenikmatan yang dikaitkan dengan agama itu adalah puncaknya kenikmatan. Makanya ketika kita membahas jalan hidupku di sini, jalan hidup yang benar di sini adalah maksudnya adalah jalan beragama. Karena kalau sudah jalan seorang itu beragama, seorang itu menghamba kepada Allah sudah benar, maka akan menjadi benarlah kehidupannya, akan menjadi bahagialah kehidupannya. Segala nikmat, sekali lagi, jika dikaitkan dengan iman, dikaitkan dengan agama, dikaitkan dengan Allah, ya, itu adalah puncaknya nikmat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebut sebuah kenikmatan surga yang mana kenikmatan itu berkaitan dengan Allah, itu adalah puncak-puncaknya surga. Ya, itulah nilai plusnya nikmat surga. Allah mengatakan, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan surga, wa ziyadah, dan nikmat tambahan. Apakah itu? Kata Nabi SAW dalam hadisnya, maksudnya adalah melihat wajah Allah SWT. Beliau juga mengatakan setelah itu bahwa penduduk surga tidak mendapatkan nikmat yang lebih nikmat daripada nikmat mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lebih nikmat dari nikmat yang mereka dapatkan bersama bidadari surga, bersama istana-istana di surga, kebun-kebun di surga, sungai-sungai yang sejuk dan indah di surga, dan segala fasilitas surga yang sebenarnya itu berkaitan dengan syahwat. Adapun nikmat mereka ketika melihat wajah Allah, itu nikmat yang paling nikmat dari segala nikmat surga. Ya, nikmat itu berkaitan dengan iman, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah nikmat ketika dikaitkan dengan Allah, akan itulah puncaknya nikmat. Ya, inilah ini pengantar yang kami sampaikan untuk bisa difahami oleh para pemirsa bahwa jalan hidup di sini bukan kiat untuk bahagia, gimana membuat pikiran rileks, ya kan? Bahagia yang berkaitan dengan fisik saja atau yang berkaitan dengan urusan duniawi saja yang hanya sementara, tapi jalan hidupku, maksudnya jalan kebenaran ini adalah jalan dalam beragama. Lalu apa saja kira-kira ciri-ciri seorang itu telah meniti jalan yang benar dalam beragama? Yang pertama, dia menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman semua lini kehidupannya. Ketika dia masuk ke dalam bab atau dalam permasalahan muamalah, dalam permasalahan bisnis, misalnya ya, dia jadikan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nahkodanya. Ketika dia bermuamalah, ketika dia beribadah, berinteraksi dengan manusia atau berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia jadikan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nahkodanya, sebagai pedomannya. Artinya menjadi pedoman, dia akan taat sepenuhnya. Sami'na wa ata'na, ya. Dia akan sebagaimana Allah sifati orang-orang beriman itu ekspresinya ketika bertemu dengan Quran dan hadis, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Bukan sebagaimana orang-orang yang membangkang seperti Yahudi, ya, yang merubah kitab Taurat, yang membunuh para nabi, mereka membangkang ajaran Allah, mereka mengatakan sami'na, ya, kami mendengar ayat-ayat tersebut, wa'asaina, tapi kami tidak mau taat. Mereka mendengar dan mereka taat, layaknya seperti seorang anak buah kepada pemimpinnya, ya, kepada bosnya. Apa saja perintahnya akan ditaati. Maka Al-Quran lebih daripada itu. Ini firman Allah. Hadis lebih daripada itu. Karena ini adalah sabda Nabi kita Muhammad SAW. Yang keduanya adalah wahyu dari Allah. Jadi pedoman. Sehingga ketika ada misalnya ciri seorang itu menjadikan Al-Quran dan hadis itu menjadi pedoman hidup. Ketika dia bertemu dengan suatu kondisi yang menguntungkan, dan tapi untung yang dia dapatkan itu hanya untung duniawi, keuntungan yang memuaskan syahwatnya, keuntungan yang diinginkan oleh banyak orang yang mencari dunia. Tapi ketika ternyata keuntungan tersebut, kebahagiaan duniawi tersebut bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka dia dengan legowo akan dia tinggalkan, walaupun dengan berat hati. Ya. Kalau soal hati kan bisa direkayasa. Awalnya berat hati, kemudian bisa ditata, dia bersabar, akhirnya ridho dengan keputusannya, karena itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga Al-Quran dan hadis ini benar-benar berada di depannya. Bukan Al-Quran dan hadis yang dia setir. Dia pelintir ayat, dia pelintir hadis, dia tafsirkan, dia takwilkan agar sesuai dengan keinginannya, agar sesuai dengan kepentingan dunianya. Nah, ini tidak benar. Inilah ciri seorang itu telah benar meniti jalan hidup. ketika dia menjadikan dua pusaka ini sebagai pedoman, Al-Quran dan As-Sunnah, dalam semua lini kehidupannya. Pokoknya dia manut kalau sudah Quran bicara, hadis bicara, nggak pikir panjang, ya. Pokoknya itu yang terbaik, gitu. Walaupun harus rugi secara materi ataupun rugi secara status sosial dan lain sebagainya. Ya, baik. Yang kedua, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ciri seorang itu telah benar meniti jalan hidup itu. Dia berpegang di dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, dia berpegang dengan pemahaman para sahabat. Jadi tidak cukup kita hanya berpedoman pada Quran dan hadis Nabi SAW, tapi juga kita harus punya referensi tafsir, referensi pemahaman yang benar juga. Betapa banyak kelompok-kelompok yang tersesat, itu mereka adalah orang-orang yang fasih membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, hafal hadis Nabi SAW, 33 hafalkan, fasih dalam membaca Al-Quran, tapi ternyata mereka tersesat. Apakah kira-kira sebabnya? Bukan Al-Quran dan Sunnah yang salah, tapi cara memahami mereka yang salah. Manusia itu, ya, biasanya dalam memahami satu teks muncul banyak penafsiran. Ya, ini kita dapat di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kadang mungkin salah dengar, ya, atau salah faham. Ini bisa teman-teman dapati contohnya, ya. Ada sebuah permainan itu kan, kalau di dalam outbound itu praga, ya, membaca praga. Nanti berbaris 10 orang seperti itu, kemudian nanti kakak pembinanya yang paling depan, ya, memberi meragakan sesuatu gitu. Anggotanya nanti balik arah, tidak melihat. Nanti kemudian setelah diperagakan, dia akan balik ke orang belakangnya, nanti belakangnya lihat. Nanti dari orang pertama dengan terakhir akan berbeda, ya, salah paham, banyak penafsiran. Nah, ini demikian juga yang terjadi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dibiarkan Al-Quran dan As-Sunnah ini difahami dengan pemahaman sendiri-sendiri, maka akan muncul banyak tafsiran dan membingungkan, kontradiksi, akan terjadi perpecahan. Oleh karena itu sangat perlu, urgent, kita membutuhkan standar pemahaman agar umat Islam ini bersatu, tetap bersatu di dalam akidah yang satu, keyakinan yang satu, kebenaran yang satu. Kebenaran itu satu. Apakah itu standarnya? Itu pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ternyata banyak kelompok-kelompok yang tersesat, orang-orang yang tersesat itu kesalahannya itu ada di titik ini. Mereka tidak menjadikan pemahaman para sahabat sebagai standar pemahaman dalam memahami dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, satu ketika beliau meminta izin, ya, kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk berdiskusi dengan orang-orang Khawarij. Jadi zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kaum Khawarij ini sudah muncul. Lalu sahabat Ali bin Abi Thalib sempat mengkhawatirkan, ya, sempat khawatir terhadap keselamatan Ibnu Abbas karena yang dia hadapi itu ribuan kaum Khawarij sementara beliau sendirian. Akan tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berusaha meyakinkan Ali bahwasanya dia baik-baik saja. Akhirnya diizinkan, lalu kemudian singkat cerita, setelah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bertemu dengan ribuan kaum Khawarij tersebut, maka dia mengatakan, ataitukum min indi ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-muhajirina wal ansar. Aku datang kepada kalian dari sisi para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muhajirin dan ansar. Wa min indi ibni ammin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa sihrihi. Dan dari sisi anak pamannya Nabi SAW yaitu Khalifah Ali bin Abi Talib dan juga sepupunya. Wa alaihim nuzilal Quran, kepada mereka lah Al-Quran ini diturunkan. Fahum a'lamu bita'wilihi minkum, para sahabat itu lebih mengetahui tafsir Al-Quran daripada kalian, makna Al-Quran daripada kalian. Walaysa fikum minhum ahad, dan tidak ada satu pun di antara mereka yang menjadi yang ikut ke dalam barisan kalian. Nah, ini perkataan ungkapan yang menarik dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Walaysa fikum minhum ahad, dan ternyata tidak satu pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di barisan kalian. Kita tahu kaum Khawarij itu adalah kelompok yang sesat. Ternyata meskipun mereka hidup di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu pun sahabat yang ikut dalam barisan kelompok sesat tersebut. Ya. Ini dalil bahwasannya sebab kesesatan itu muncul kaum-kaum Khawarij itu. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Mereka buat aliran sendiri. Ya. Buat metode sendiri dalam beragama, tidak mengikuti pemahaman para sahabat, akhirnya tersesat. Ya. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga di sini menekankan bahwa para sahabat itu adalah orang yang paling tahu makna ayat-ayat Al-Quran, karena kepada mereka ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan. Al-Quran itu ketika proses turunnya mereka masih hidup. Di samping itu mereka langsung mempelajari Al-Quran itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu cara mereka belajar Al-Quran juga sangat tekun. Sampai diceritakan kalau nggak salah oleh Abdullah bin Mas'ud ya, Abdullah bin Umar ya kalau nggak salah, bahwa mereka itu kalau menghafal Al-Quran itu tidak lebih dari 10 ayat. 10 ayat itu dihafalkan, baru nambah ayat berikutnya. Kalau sudah difahami tafsirnya, maknanya dia dipelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan, baru nambah lagi 10 ayat. Jadi sebuah perjuangan dan ketekunan yang luar biasa dari mereka. Mungkin orang-orang Khawarij yang mereka menyangka mereka pemahamannya itu lebih baik dari para sahabat sampai mengkafirkan para sahabat. Ya, karena keyakinan Khawarij itu di antara kesesatannya apa? Mengkafirkan para sahabat. Di samping Rafidhah yang mengkafirkan sahabat itu Khawarij. Menganggap bahwa mereka itu di atas kebenaran, lebih benar dari para sahabat. Mungkin mereka hanya membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya saja. Ya. Makanya Nabi sifat orang Khawarij itu apa? Ya qra'unal Quran, mereka itu pandai baca Quran, akan tetapi Al-Quran itu tidak melebihi kerongkongan mereka. Tidak masuk ke dalam hati, ya, sebatas lisan. Inilah sebabnya kaum Khawarij itu tersesat. Dan ini kelompok sesat yang lainnya, itu sebabnya karena tidak mengikuti prinsip yang ini. Ya, yaitu mengikuti pemahaman para sahabat. Mereka hanya Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah, dan stop situ. Tidak dilanjutkan sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kaum Qadariyah juga seperti itu, muncul di zaman para sahabat, di akhir-akhir zaman sahabat. Mereka juga, ya, kenapa kok mereka tersesat? Ya karena tidak mengikuti pemahaman para sahabat, dan tidak ada satupun sahabat yang mengikuti pemahaman mereka. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah tidak memperdalam masalah yang tidak dapat dinalar oleh akal. Akal kita ini kemampuannya terbatas, sebagaimana panca indera kita yang lain juga terbatas. Mata kita terbatas, ya. Pandangannya terbatas. Di balik tembok saja kita sudah tidak tahu. Kalau di alam, di ruang yang luas, mungkin hanya jarak berapa 100 meter, 1 kilo, ya. Setelah itu susah kelihatan. Telinga kita juga terbatas. Manusia itu makhluk yang banyak kekurangan, banyak kata, penuh dengan keterbatasan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sifati kullu bani adam khata', manusia itu semuanya banyak salahnya. Maka akal kita juga terbatas. Sebagaimana mata kita kekuatannya terbatas, telinga kita terbatas. ada ruang-ruang yang tidak bisa disentuh oleh logika kita. Maka ahlus sunnah wal jamaah, orang yang telah meniti jalan yang benar di dalam kehidupan ini, dia tidak memaksakan akalnya untuk masuk kepada ruang-ruang yang bukan koridor akalnya. Orang yang seperti ini tenang hidupnya, karena dia menggunakan akal sesuai porsi, sesuai porsinya, tidak overdosis. Kalau overdosis, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ya kesesatan, bisa jadi gila, ya kan? Ya, sama seperti mata kalau diforsir, ya kan? Forsir, kelelahan, ya, maka juga akan sakit kan mata itu. Fisik kita juga gitu kalau diforsir tanpa batas, ya, semuanya diterjang, tidak memperhatikan kekuatan, ukuran kekuatannya akan sakit. Sama akal kita juga seperti itu, akan sakit. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memuji orang-orang yang bertakwa itu. Sifat mereka adalah mereka yang beriman kepada perkara-perkara gaib. Karena di antara ruang ruang yang tidak bisa disentuh oleh logika itu adalah hal-hal yang gaib yang dikabarkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti tentang hakikat sifat-sifat Allah, tentang hakikat surga dan neraka, tentang suasana di padang mahsyar, ya kan? Nabi katakan di padang mahsyar itu matahari 1 mil jaraknya. Ada orang yang keringatnya satu dengkul setinggi dengkul, setinggi pinggang, ada yang tenggelam oleh keringatnya tergantung dosanya. Kalau di dunia ini tidak berlaku di alam dunia. Itu bukan hukum alam dunia, tapi hukum alam padang mahsyar, beda alam. Nah, kalau kita memaksakan akal di situ, sehingga yang terjadi akhirnya mengingkari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal karena kita masih hidup di alam dunia. Nanti kalau sudah masuk di alam padang mahsyar, ya masuk akal karena seperti itulah aturan di tempat tersebut. Ya, itulah sunnatullah yang Allah berlakukan di tempat tersebut. Di surga misalnya Nabi ceritakan tentang bidadari, ya, yang jika minum akan terlihat aliran makanan dan minuman dari tenggorokan, ya. Dan ini kalau kita bayangkan pakai logika, ya tidak lagi tertarik dengan bidadari, ya. Ya. Makanya Nabi katakan di hadis tersebut min husnihinnya, karena saking cantiknya mereka, supaya tidak disalahfahami. Ya. Nah, orang-orang yang telah meniti jalan yang benar, ahlus sunnah wal jamaah, menyikapi kabar-kabar ghaib yang seperti ini, maka mereka pasrah. Mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memaksakan logikanya untuk menerka-nerka bagaimana mengetahui hakikatnya. Karena bagaimanapun akal kita tidak akan sampai ke situ. Jangankan masalah surga neraka, masalah sifat-sifat Allah, yang hakikat sifat-sifat Allah, hal yang paling dekat dalam diri kita aja kita enggak tahu hakikatnya, yaitu ruh kita. Tidak ada satupun manusia yang tahu tentang bagaimana bentuk ruhnya, wujud ruhnya gimana. Padahal ruh itu kita sendiri, kita enggak tahu tentang ruh itu. Yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi, jawablah bahasanya, urusan ruh itu murni urusannya Tuhanmu. Kamu enggak tahu apa-apa tentang ruh. Ini untuk memberi pelajaran kepada manusia bahwa mereka itu lemah. Pengetahuan mereka itu lemah. Mereka itu serba lemah. Karena yang paling dekat dengan diri mereka sendiri, ruh itu aja mereka enggak tahu hakikatnya. Kok memaksakan akal untuk menerka-nerka bagaimana hakikat sifat Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana sifat ridha Allah, bagaimana cara mendengarnya Allah. Nah, ini tidak akan sampai. Bagaimana turunnya Allah ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, enggak akan sampai. Ya. Makanya ahlu sunnah wal jamaah itu seperti dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 2-3, mereka apa? Mereka beriman kepada perkara yang gaib. Artinya beriman itu mereka pasrah kepada Allah. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Tadi hal-hal yang gaib yang saya sampaikan tadi. Ya, mereka beriman. Ya, beriman pasrah. Nah, disitulah letak penghambaan yang penghambaan yang sejati. Ketika seorang itu pasrah terhadap sesuatu kabar yang dikabarkan Allah dan Rasulnya, padahal gak sesuai logikanya. Susah untuk bisa mengatur, untuk bisa menundukkan logika itu susah. Tapi dia pasrah kepada Allah karena dia menyadari logikanya gak sampai di situ. Logikanya tidak sampai untuk menerka di situ. Nah, dia pasrah kepada Allah, beriman. Aman. Amanna kullum min indi rabbina. Kami beriman karena semuanya itu datang dari Tuhan kami. Ya. Bukan berarti ajaran Islam ini tidak logis. Semua ajaran Islam itu logis. Dasarnya adalah logika. Bukan dasarnya logika ya. Semuanya bisa diterka oleh akal kita. Sampai-sampai Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an? Tidakkah mereka itu memikirkan Al-Qur'an? Memikirkan itu pakai logika kan? Dan juga hati. Afala ta'qilun? Tidakkah mereka memikirkan? Tidak mereka berakal? Jadi Islam ini agama yang logis. Hanya saja ada beberapa permasalahan yang detailnya itu bukan tidak bisa disentuh oleh logika kita, dan itu wajar dalam kehidupan ini. Tidak semuanya diketahui oleh manusia. Ada yang ahli bedah, maka kalau dia disuruh untuk ahli bedah kemudian disuruh untuk ngobati orang yang sakit gigi, ya nggak bisa. Ya, ilmunya ya berkaitan dengan bedah saja, dokter bedah. Ya. Ada dokter hewan, kemudian ngobati pasien corona ya kan, atau manusia. Maka ya tidak bisa, tidak masuk. Karena ilmunya ya berkaitan dengan hewan saja. Jadi manusia itu terbatas ya, ilmunya sempit sekali. Apalagi berkaitan dengan Allah. Orang beriman pasrah, dia beriman. Karena memang orang agama ini kan Islam. Orang yang memeluk agama Islam disebut Muslim. Apa artinya Islam itu? Islam itu artinya al-istislamu lillah bit-tauhid. Menyerah kepada Allah dengan mengesakan Allah dalam segala peribadatan, ya, wal inqiyat, dan tunduk kepadanya, lahu bitta'ah, dengan menjalankan taat kepada Allah, mentaati Allah. Jadi Islam itu dari namanya saja sudah maknanya pasrah, tunduk. Ya. Jadi kalau ada orang Islam kok ngeyelan, orang Islam kok ngeyel terhadap Allah dan Rasulnya, mengotak-atik Al-Quran dan Sunnah agar sesuai dengan logika dan hawa nafsunya, ini bukan Islam namanya. Itu liberal. Liberal ya. Kalau Islam ya patuh, tunduk, taat ya. Kalau liberal ya liberal. Jangan digabungkan Islam liberal, gak bisa. Nih ya. Makanya inilah sifatnya orang-orang yang meniti jalan kebenaran. Mereka begitu dikabarkan tentang perkara-perkara gaib, maka mereka yu'minuna bil ghaib, mereka beriman kepada hal tersebut. Ya, pasrah kepada hal tersebut karena semua itu dari Allah dan tidak memaksakan akalnya untuk mengetahui hakikatnya. Karena memang bukan ruang akalnya. Keempat. Ciri yang keempat. Memperhatikan tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah ya? Ada tiga macam tauhid. Yang pertama ada tauhid rububiyah. Yang kedua ada tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Pembagian tiga macam tauhid ini disimpulkan oleh para ulama dari dalil-dalil Quran dan Sunnah yang mereka pelajari. Dari ribuan dalil yang mereka pelajari, dari ribuan ayat yang mereka baca dan ribuan hadis yang mereka pelajari, tersimpulkanlah bahwasanya tauhid ada tiga. Jadi pembagian tiga tauhid ini bukan perkara baru yang enggak ada dasarnya. Ini ada dasarnya. Dasarnya adalah sekian dalil yang diteliti oleh para ulama sehingga ada tiga tauhid ini. Tauhid rububiyah itu adalah mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Rububiyah itu dalam ketuhanannya ya. dalam sifat-sifat ketuhanannya, seperti mengatur alam semesta, kemudian menurunkan hujan, kemudian menghidupkan, mematikan, dan lain sebagainya. Dia meyakini hanya Allah yang bisa itu. Yang kedua, tauhid uluhiyah, itu tauhid mengesakan Allah dalam ibadah. Dia hanya sujud pada Allah, dia hanya cinta, artinya ini cinta yang menumbuhkan pengagungan kepada sesembahan, ini hanya diberikan kepada Allah, tawakal juga kepada Allah, segala kegiatan ibadah hati ataupun ibadah fisik, dia tujukan hanya kepada Allah. Ibadah hati seperti tawakal, seperti harap, seperti cinta, kemudian takut, itu hanya dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah fisik ya, misalnya seperti salat, sujud, sedekah, menuntut ilmu, baca Quran, menyembelih dan lain sebagainya, dia hanya tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid uluhiyah. Ketiga, tauhid asma sifat, yaitu mentauhidkan Allah dalam nama dan sifatnya. Ketika seorang meyakini bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang agung dan indah, yang mana nama-namanya itu tidak sama dengan nama makhluknya. Nama tersebut dimiliki secara sempurna hanya oleh Allah SWT, tidak ada yang lain. Maka seorang sudah seperti ini, maka dia telah menunaikan tauhid asma wa sifat. Nah, ini poin yang keempat adalah orang itu akan bahagia, akan benar hidupnya ketika dia memperhatikan tauhid uluhiyah. Karena tauhid uluhiyah inilah yang menjadi puncaknya tauhid. Intinya tauhid itu uluhiyah. Kalau meyakini Allah itu hanya sebagai Tuhan, Allah itu pencipta, ini baru tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu tauhid yang paling rendah. Artinya muqaddimah. Tauhid rububiyah itu muqaddimah. Muqaddimah untuk seorang itu mengenali tauhid uluhiyah, menyembah Allah SWT. Oleh karena itu, para nabi diutus ke muka bumi ini bukan untuk memperbaiki tauhid rububiyah. Inti daripada visi mereka adalah memperbaiki tauhid uluhiyah. Kalau rububiyah, orang-orang kafir Quraisy juga sudah, mereka tahu Allah itu Tuhan. Orang-orang musyrikin jahiliyah juga tahu Allah itu menurunkan hujan yang menciptakan, ya tahu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kalian tanya mereka, orang-orang kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal dan teman-temannya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab dengan yakin, Allah yang menciptakan. Jadi mereka kalau tauhid rububiyah mereka sudah dapat. Ya. Tapi kenapa kok mereka tetap disebut musyrik? Tetap disebut kafir? Karena mereka tidak menunaikan tauhid uluhiyah. Mereka tetap diperangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Karena mereka tidak menunaikan tauhid uluhiyah, di situ cacatnya. Jadi mereka menyembahnya, dia tahu Tuhannya Allah, tapi menyembahnya ke Lata, Uzza, Manat. Ya. Jadi tauhid rububiyah itu bukan puncak tauhid, tapi itu muqaddimah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Bahkan iblis juga mentauhid, juga bertauhid. Tapi tauhid apa? Rububiyah. Ketika diminta untuk sujud, ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, apa jawabannya iblis? Apa reaksinya iblis? Khalaqtahu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Tanah dan api itu lebih menangan api. Ya. Lebih mulia api. Harusnya dia dong yang sujud sama saya. Ini iblis. Apa yang dikatakan iblis? Khalaqtahu min nar wa khalaqtani min tin. Engkau ciptakan dia dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api. Iblis meyakini Allah yang menciptakan dia dan yang menciptakan alam semesta ini semuanya. Tapi apakah ini menjadikan iblis bertauhid? masuk surga? Tidak. Ya, makanya orang yang bahagia itu ketika dia memperhatikan tauhid uluhiyah. Inilah yang menjadi inti daripada dakwah seluruh nabi. Visi mereka adalah untuk menanamkan tauhid uluhiyah kepada umat ini. Allah mengatakan di dalam Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain aku, maka beribadahlah kepadaku. Ya, fa'budun, ibadah kepadaku. Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna kata fa'budun, makna kata ibadah di dalam Al-Quran itu artinya adalah wahidun. Artinya adalah tauhid, artinya adalah esakanlah Allah, tauhidkanlah Allah. Semua kata ibadah dalam Al-Quran maknanya adalah tauhid. Tauhid apa itu? Tauhid uluhiyah. Dan siap-siap ketika seorang itu punya perhatian terhadap tauhid uluhiyah, maka dia akan dicoba, mendapatkan cobaan. Kalau tauhid rububiyah semuanya meyakini, tapi yang menjadi tantangan itu, yang menjadi spesial itu ketika seorang memperjuangkan tauhid uluhiyah, melarang masyarakat yang berbuat kesyirikan, mengajak mereka untuk menyembah, beribadah hanya kepada Allah, tidak menyembah kuburan, tidak menyembah penjaga laut, penjaga gunung, ya, penjaga sawah dan lain sebagainya. Maka orang yang memperjuangkan tauhid ini akan diuji, ya, tapi hati mereka tetap bahagia. Karena kebahagiaan itu bukan orang gak punya masalah, orang gak punya gak diuji, ya. Buktinya orang yang paling berat ujiannya dalam perjuangan menyampaikan tauhid uluhiyah ini para nabi. Dan mereka ternyata orang yang paling bahagia di muka bumi, para nabi. Jadi siap-siap untuk mendapatkan ujian Allah. Karena itu sunnatullah yang berlaku kepada orang-orang yang mengikuti jejaknya para nabi. Nabi SAW mengatakan, asyaddun nasi bala'an. Manusia yang paling berat ujiannya, al-anbiya, adalah para nabi. Thummal amthala fal amthal. Kemudian yang selevel di bawah mereka, yang selevel di bawah mereka. Baik, ini yang ciri yang keempat, pemirsa. Kemudian yang kelima, tidak berdebat dan tidak bermajlis dengan orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang membawa kebitahan. Tidak mendengarkan ceramah mereka atau perkataan mereka, dan tidak menyampaikan syubhat-syubhat mereka. Inilah jalannya para salafus saleh. Jadi tidak gemar berdebat. Kalau mau bahagia itu jangan suka debat. Dikit-dikit debat, dikit-dikit debat. Betapa banyak rumah tangga itu hancur karena debat. Ya, debat yang satu suka pedas, yang satu enggak suka pedas, ya kan, debat akhirnya enggak ada yang ngalah. Yang satu suka cemek nasinya, yang satu suka pro. Ya. Akhirnya debat tidak yang ngalah. Ya. Akhirnya permusuhan yang terjadi. Yang tadinya hati itu terasa dekat menjadi jauh. Ya. Kalau kita mau bahagia, kalau kita mau benar pola hidupnya, jalan hidup itu jangan gemar debat, kecuali debat yang produktif. Debat yang produktif itu apa? Yang menjadikan lawan debat itu semakin baik, gitu. Semakin dekat dengan Allah, itu. Bukan soal kepentingan dunia saja. Semakin baik agamanya. Dan kita juga semakin dekat dengan Allah, bukan semakin jauh. Ya, kalau debat tujuannya itu silahkan. Dan dengan tetap memperhatikan adab-adabnya. Tapi kalau cuma tujuannya enggak, bukan tujuan hanya perut, hanya duniawi, apalagi debat dengan orang yang level keilmuannya lebih tinggi dari kita. Artinya dia orang sesat, tapi lebih apa ya, lebih berilmu dari kita, mungkin dari segi bahasa Arabnya, dari segi penguasaan terhadap Al-Qur'an dan hadis, ya. Cuman dia pintar memainkan kata saja, ya kan? Dijauhi, karena kalau enggak kita terkena syubhatnya. Ya. Jadi ini ciri orang yang benar. Ya, tidak gemar berdebat kecuali pada kondisi-kondisinya. Hukum asal berdebat tidak boleh kecuali ada maslahat yang lebih besar. Apalagi sekarang zamannya internet ya, debat dengan siapapun, apapun pemikirannya sangat mudah sekali. Kalau kita belum punya bekal yang mumpuni, jangan bermain di sini, bahaya. Ya, kemudian tidak bermajlis dengan ahlul bid'ah, ya tidak mendengarkan kajian-kajian yang materinya itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Ini ciri orang yang benar jalan hidupnya. Kemudian juga menjauhi syubhat-syubhat mereka. Kita coba baca bagaimana teladan para salafus saleh dalam menyikapi syubhat-syubhatnya ahlul bid'ah. Asma bin Ubaid rahimahullah berkata, dua orang pengekor hawa nafsu, yaitu orang dua orang yang akidahnya itu akidah yang sesat, ahlul bid'ah, bertemu dengan Muhammad bin Sirin. Lalu keduanya berkata, wahai Abu Bakar, Abu Bakar ini julukannya Muhammad bin Sirin, bolehkah kami menyampaikan satu hadis kepada Anda? Muhammad bin Sirin mengatakan, tidak boleh. Yang satu lagi mengatakan, kalau begitu saya ingin membacakan satu ayat saja kepada Anda. Beliau menjawab, tidak boleh. Kalian pergi dariku atau aku yang pergi dari kalian. Kita lihat bagaimana kehati-hatiannya Muhammad bin Sirin ya, dalam menjaga agamanya agar tidak teracuni oleh syubhat. Dia tidak mau mendengarkan hadis, satu hadis pun ataupun satu ayat pun dari orang yang biasa membawakan kebid'ahan, membawakan pemikiran-pemikiran yang sesat. Ya, karena khawatir akan meracuni akidahnya yang sudah benar, akidahnya yang akan meracuni akidah yang tertancap dalam jiwanya. Jangankan satu ayat ya, apalagi kalau mendengarkan ceramah, lebih-lebih lagi Muhammad bin Sirin tidak mau mendengarkan ceramahnya orang yang membawa kesesatan. Ya, walaupun cuma 5 menit ya. Walaupun itu cuma videogram yang cuma 5 menit atau berapa detik, 20 detik ya. Ya, kita harus jaga agama ini. Hidayah ini harus dirawat ya. Jangan sampai teracuni oleh syubhat-syubhat yang meragukan sehingga kita menjadi ragu dengan kebenaran. Demikian juga Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, siapa yang mendengar suatu bid'ah, maka janganlah ia ceritakan. Kalau enggak sengaja buka Facebook, buka Instagram, buka YouTube, kepencet ternyata kemudian dengar ceramah yang isinya kesesatan, menjelek-jelekkan manhaj salaf, menjelek-jelekkan jalannya para sahabat, mengkafirkan para sahabat misalnya, mengajak untuk aksi teror, membunuh kaum muslimin. Ya, enggak sengaja terdengar atau enggak sengaja terbaca itu tulisan. Ya, lewat di beranda. Makanya kalau pilih teman di Facebook ataupun di, jangan sembarangan milih teman. Ya, jangan sembarangan buka website kalau di Google, karena semuanya masuk di situ. Ya. Kalau enggak sengaja kedengar qadarullah, maka apa kata pesannya Sufyan Ats-Tsauri, jangan ya, ceritakan kepada teman-temannya. Dan jangan lemparkan bid'ah itu ke dalam hati mereka, ya. Disimpan saja, udah dibuang ke tempatnya, buanglah sampah ke tempatnya, sebagaimana buanglah bid'ah kepada tempatnya, buanglah kesesatan pada tempatnya. Kesesatan tempatnya bukan di hati, tapi di tempat sampah. Dibuang, jangan dimasukkan ke dalam hati. Nah, ini ada 5 sifat ya, atau 5 ciri khas seorang itu telah meniti jalan yang benar dalam kehidupan ini. Kita lanjutkan satu lagi, masih ada waktu. Yang keenam, bersemangat dan bersungguh-sungguh menyatukan jamaah dan kalimat kaum muslimin di atas Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaf. Jadi orang yang benar mengikuti, orang yang telah benar meniti jalan hidup adalah mereka yang bersama Al-Jamaah. Al-Jamaah itu siapa? Yang dimaksud dengan Al-Jamaah adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah SWT mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Inilah al-jamaah, orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis, kepada tali Allah yaitu Al-Qur'an dan sunnah di atas pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah al-jamaah. Kalau secara tekstual ya, al-jamaah itu artinya kelompok, orang yang banyak, kumpulan orang banyak. Akan tetapi al-jamaah di sini tidak harus orang banyak. Kalau banyak ya alhamdulillah, kalaupun satu dia sendiri di suatu tempat yang berpegang teguh kepada ajaran para sahabat, maka dia tetap al-jamaah walaupun dia sendiri. Ya. Dia telah bersatu walaupun dia sendiri. Al-jamaah itu kan persatuan. Al-jam'u itu bersatu. Maka seorang itu dikatakan bersatu ketika di atas tali Allah walaupun dia sendiri, dia telah bersatu. Karena dalam persatuan itu ukurannya bukan banyaknya orang. Ya. Banyak orang yang sepakat dengan kita, bukan. Tapi persatuan itu di atas Al-Qur'an dan Sunnah, di atas pemahaman para salaf. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Wahai manusia, hendaklah kalian taat dan mengikuti al-jamaah karena ia adalah tali Allah yang kalian diperintah untuk berpegang teguh dengannya. Apa yang kalian tidak sukai dalam al-jamaah lebih baik daripada apa yang kalian sukai dalam perpecahan." Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Kami berkeyakinan bahwa al-jamaah adalah al-haq dan benar, sedang perpecahan adalah kesesatan dan azab." Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, "Asas dari al-jamaah adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah merahmati mereka semua. Mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa yang tidak mengambil agama dari mereka, maka dia telah tersesat dan telah berbuat bid'ah." Alhamdulillah, kita sudah mempelajari 6 ciri-ciri seorang sudah berada di jalan yang benar dalam kehidupan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya di hari yang dan waktu yang sama dan di Radio Muslim yang kita cintai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.